Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa sahbihi wa sallam. Hadis Abi Ka'labah Al-Khushani radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian yang perlu kita cermati juga, yang perlu kita cermati juga adalah kepada siapa khitab atau arah pembicaraan ini disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Arah pembicaraan ini disampaikan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam untuk para sahabatnya ketika itu. Untuk para sahabatnya ketika itu. Lalu, apakah yang dimaksud bahwa arah pembicaraan itu tidak untuk kita? Nah, ini kan untuk sahabat. Bukan untuk kita. Ini kan untuk sahabat, bukan untuk kita. Cara berpikir seperti ini keliru. Cara berpikir yang benar, cara memahami yang lurus itu adalah lah wong. Kepada para sahabat saja Nabi melarang. Apalagi untuk kita. Beda kan ya, pemahaman pertama dan kedua tadi. Kalau yang pertama tadi, oh enggak sahabat ini, enggak sahabat. Bukan untuk kita, enggak apa-apa kita. Seharusnya kita berpikir, lah sahabat saja itu dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka yang imannya kuat. Mereka para sahabat yang untuk konflik dan berselisih itu lebih kecil kemungkinannya dibandingkan kita. Mereka yang masih hidup di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat sebagai generasi terbaik umat ini. Generasi umatnya. Sebaik-baik masa dan sebaik-baik zaman. Para sahabat yang betul-betul bersih hatinya. Mereka yang seperti ini, posisi dan kedudukannya. Nabi mengkhawatirkan, kalau misalkan karena tempat istirahatnya, tempat berteduhnya, tempat tidurnya bertengkar, itu akan menimbulkan konflik di dalam batin. Apalagi kita, yang imannya naik turun, kalau nggak bisa disebut turun terus. Naiknya kadang-kadang naik turun, kadang menguat, kadang melemah. Nah, kadang salafi, menahan kadang. Orang pantas disebut salafi. Dan harus diakui. Kadang-kadang saat iman itu turun, kita introspeksi diri. Apa seperti saya ini ya patut ya disebut orang salafi. Yang apa namanya ingin mencontoh dan meladani para ulama as-salaf. Ulama salaf kan gak seperti ini. Kadang-kadang kan seperti itu. Hati kita yang belum betul-betul bersih. Kita yang tingkat keilmuannya sangat rendah. Kita yang jauh dari masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tentu lebih dikhawatirkan lagi. Bila hal-hal ini kita lakukan, nantinya akan menimbulkan percikan konflik. Nah, hanya karena itu tadi, nah, menyendiri, dewe, dalam hal apapun. Dalam hal apapun. Bukan hanya dalam hal urusan agama, tapi dalam urusan dunia pun. Lihat, ini yang disampaikan Nabi Alaihissalam sebenarnya kaitannya dengan maslahat dunia. Kaitannya dengan maslahat dunia, tetapi itu akan memberikan pengaruh besar pada maslahat agama kita. Kalau makan diupayakan bareng, minum diupayakan bareng. Nah, apapun diupayakan bareng-bareng bila memungkinkan. Bukan sendiri-sendiri, dewe, berpisah. Nah, metal misalkan. Suruh naik motor bareng-bareng sudah sepakat ini. Ini biasanya ngebut, wah rindik banget. Orang kabar. Pura-pura agak mundur, belakang, belakang, belakang, belakang, belakang. Kira-kira gak kelihatan. Dan itu nyari jalan yang lain, tibonya di CDW. Terus menang kan itu. Sampai, apalagi kalau sampai ngomong, wah, aku paling caring nih. kampungnya paling cepat. Lewat mundi, mas kono muter lewat jalan tikus, malah bangga. Ini keliru, secara agama tidak dibenarkan. Kalau sudah misalkan sepakat jenguk teman di sana, ayo bareng-bareng. Nah, kenapa Nabi SAW mengingatkan bahwa sesungguhnya Allah itu bersama al-jamaah, mereka yang mau berkumpul. Syaitan lebih mudah untuk menyesatkan, menggelincirkan satu orang dibandingkan mereka yang berkumpul menjadi satu. Dan itu subhanallah sudah sering terjadi. Dan selalu saja terjadi apabila si A yang berusaha mampu hidup sendiri, si A yang berusaha, yang merasa mampu berdiri sendiri, si A yang merasa mampu berdakwah sendiri, gak perlu komunikasi dengan ustaz-ustaz yang lain, pokoknya dewe cukup. Orang-orang seperti ini nanti lambat laun, sekian lama, sekian waktu kita mendengar, wah ini pendapatnya nyeleneh, katanya terobosan dakwah, tapi ternyata terobosan dakwahnya malah melanggar syariat. Oh ini bid'ah, malah dia lakukan. Kenapa? Dia sudah merasa dirinya sendiri cukup. Nah, upayakan untuk berkumpul satu, jadi satu. Dalam urusan dunia, seperti yang kita sebutkan tadi, makan, minum, tempat istirahat, tempat berteduh, dilarang secara Islam, apalagi kaitannya dengan agama. Berselisih, konflik, ikhtilaf, furqah, perpecahan dalam hal agama. Contoh yang paling nyata adalah berdirinya sekian banyak partai yang mengatasnamakan Islam. Ini kan sendiri-sendiri ya. Sendiri-sendiri. Atau misalkan forum, apa? Front, apa? Himpunan, aliansi, aksi, lembaga, ini sudah. Sesuatu yang dilarang di dalam Islam. Sesuatu tidak yang dilarang di dalam Islam. Nah, saya pernah ditanya, jadi ada himpunan didirikan, katanya mereka orang-orang salaf, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan pemahaman as-salaf. Terlibat diskusi kecil saya dengan dia, ini kejadiannya di Madura beberapa bulan yang lalu. Cenggot, ya persis lah kalau zahirnya salafi, tapi dia beralasan, ya kita di negara kita ini kalau tidak mendirikan yang seperti itu, terus pakai jaket sendiri, pakai kop sendiri, alamat sendiri, semua struktur tersendiri, kita nggak akan survive, kita nggak akan bisa berkembang. Nah, kenapa? Orang-orang yang biasanya dulu ikut di organisasi, di partai segala macam, melihat salafi itu aneh, janjinya ketuanya siapa ini? Strukturnya di pusat itu sampai siapa? Kan begitu ya, betul nggak? Adi ART ini apa kok? Misi-visinya apa? Itu sering ditanyakan, subhanallah. Justru ini keistimewaannya ahli sunnah. Keistimewaan salafi itu di sini. Kenapa? Semua kembali kepada Al-Quran dan sunnah. Kita dididik untuk ilmiah. Bukan ayus, manut pak ketua, manut presiden partai, manut ketua ini, yayasan. Enggak. Al-Quran dan sunnah. Walaupun itu diputuskan oleh orang yang paling tertinggi, tetapi ternyata menyelisihi Al-Quran, bertentangan dengan sunnah Nabi Ali Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada kewajiban bagi kita untuk mentaatinya. Tidak ada kewajiban untuk menaati. Kita tidak perlu kartu anggota untuk menyatukan. Kan gitu. Kita tidak perlu muktamar nasional atau musyawarah kerja nasional, ustaz-ustaz salafi seluruh Indonesia, tidak. Karena kita sudah disatukan dengan Al-Quran dan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dimanapun kita berada, di ujung Sumatera, di ujung Papua, di tepi paling utara Kalimantan, sampai yang paling selatan misalkan, tengah-tengah dimanapun dia, asalkan cara memahaminya seperti pemahaman as-salafus saleh, Al-Quran, Sunnah, satu. Nah, kita lihat sebagai bukti para ulama rahimahumullah, bukti para ulama, sekian banyak ulama menulis buku, menyusun karya tulis. Waktunya berbeda, tempatnya berbeda, tetapi subhanallah isinya sama. Waktunya berbeda, tahunnya itu berbeda, tempatnya juga berbeda. Ini di Maghrib, di Jazirah Afrika, yang satu di Yaman, satu di Syam, gak pernah ketemu. Tidak pernah bertemu. tidak pernah bertemu. Telepon-teleponnya menulis buku itu. Tidak pernah bertemu. Tapi setelah dibuka, dibaca dari awal sampai akhir, persis sama. Itu akidah dan manhaj ahli sunnah wal jamaah. Nah, kembali ke diskusi tadi, akhirnya dia bilang, kan butuh himpunan ini segala macam. Enggak. Ketika Anda mendirikan lembaga tersendiri, Anda sudah merasa berbeda dengan yang lain. Betul gak seperti ini? Terasa gak seperti ini? Mendirikan himpunan, aksi apa itu? Waktu itu dia bilang, HAMI atau apa itu? Kemudian aksi apa? Dia bilang, saya bilang, Anda ketika mendirikan yang seperti itu, Anda buat jaket sendiri, dengan kop dan lambang tersendiri, Anda sudah memposisikan berbeda dengan yang lain. Itu sudah pasti. Perasaan itu akan selalu ada. Beda. Awai diweki HAMI. Beda sama yang lain. Nah, maka ikhwati filah yang dimuliakan dan dirahmati Allah azza wa jalla, innama zalikum minasyaitan. Itu semua berasal dan datang dari was-was syaitan yang ingin memecah belah kekuatan kaum muslimin, memecah belah kekuatan kaum muslimin. Nah, setelah diingatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang hal ini, falam yanzil ba'da dzalika manzilan illa dhamma ba'dhum ila ba'dhin hatta yuqal law busita 'alaihim thawbun la'ammahum. Di dalam riwayat disebutkan bahwa yang menyampaikan hal ini justru malah sahabat Abu Tha'labah Al-Khushani sendiri. Beliau mengatakan, sejak itu kami kalau pergi kemana-mana, istirahat, singgah atau berhenti di satu tempat, pasti kami kumpul di satu titik. Digambarkan oleh beliau betapa menyatunya mereka, lau busita alaihim saubun la ammahu. Kalau misalkan ada satu helai kain gitu ya, kain dihamparkan, cukup. Karena saking ini, bukan kemudian empet-empetan, bukan. Ini hanya untuk penggambaran saja. Betapa para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, mereka semangat untuk mengamalkan dan melaksanakan arahan dan bimbingan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini nasihat penting buat kita semua. Ikhwati fillah barakallahu fikum, sesering mungkinlah. Sesering mungkin kita berkumpul dengan ikhwan-ikhwan kita. Semaksimal mungkin kita hadir di majelis ilmu. Ketemu si A, ketemu si B, ketemu si C. Walaupun sekedar mengucapkan salam, lihat temannya banyak kumpul di satu taklim, walaupun berjabatan tangan, walaupun cuma tanya kaifa haluk, apa kabar, piye kabarmu mas, cukup. Itu subhanallah sudah menjadi langkah besar untuk menjaga semangat dan iman kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kita sendiri tanpa terasa itu, grogoti, syaitan itu menggoda anak manusia bukan dengan satu cara, dan menyesatkan anak manusia tidak dengan sekaligus, tapi bertahap, sedikit. Yopin. Terus akhirnya yopin. Tapi itu. Terserah. Akhirnya betul-betul jauh. Setelah jauh, didekatkan susah sekali. Na'udzubillahi min dzalik. Baik, kita beralih ke hadis yang berikutnya. Qala rahimahullah, warawal Bukhariyu fi sahihi an Aliyin radhiyallahu anhu qal, ikbu kama kuntum takbuna فإني أكره الاختلاف حتى يكون الناس جماعة أو أموت كما مات أصحابي. الإمام البخاري رحمه الله تعالى أبو عبد الله محمد بن إسماعيل meriwayatkan di dalam kitab Sahih Al-Bukhari dari sahabat Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu, dalam manaqib Ali bin Abi Talib. Kata Ali radhiyallahu ta'ala anhu, ikbu, ambillah keputusan, qada, ambillah keputusan hukum. Kama kuntum takbun, sebagaimana dulu kalian sudah menetapkan hukum seperti itu. Jangan dirubah-rubah. Kalau keputusannya seperti dari dulu A, tetap A. Jangan diubah-ubah. Fa inni akrahul ikhtilaf, karena sungguh saya tidak suka. Berbeda itu saya tidak suka. Ini sahabat Ali yang menyatakan. Hatta yakunan nasu jama'atan, sehingga kaum muslimin ini menjadi satu jama'ah. Au amut, sampai saya meninggal dunia. Au di sini artinya ila an amut. Au di sini bukan lisyak, bukan litakhir, ragu atau untuk memilih, bukan. Tapi au di sini artinya adalah ila lil ghayah, ila an amut. Nah, jadi jangan sampai salah paham kita nanti, sampai umat manusia kumpul jadi satu atau saya mati, bukan. Maksudnya sampai saya mati kama mata ashabi, sebagaimana sahabat-sahabatku telah meninggal dunia radhiyallahu taala anhum ajmain. Nah, ini terkait dengan hukum ummu walad. Ummu walad itu istilah dalam kitabul idq. Di sini ada kitab Ad-Dararil Mudhiyah, Syarah Ad-Dararil Bahiyah karya Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala. Jadi kaitannya dengan ini, hukum yang berlaku pada saat itu. Seorang budak perempuan yang melahirkan anak majikannya. Jadi di dalam Islam, secara hukum Islam boleh seorang laki-laki itu menikah sampai 4 istri, bukan 4 kali, tapi 4 istri sekaligus. Boleh menggabungkan 4 orang wanita diberi istri. Selain itu juga di dalam Islam diperbolehkan mengambil budak perempuan lalu digauli layaknya seorang istri. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Kecuali sama istrinya sendiri atau budak perempuan yang dia punya, yang seperti ini ghairu malumin, tidak tercela, enggak ada masalah. Ini di dalam syariat Islam boleh. Nah, tapi di zaman sekarang sudah tidak ada lagi, tidak ditemukan. Bukan syariatnya yang enggak ada, syariatnya tetap berlaku sampai kiamat nanti. Tetapi, nah saat ini perbudakan sudah tidak ada lagi. Nah, sebagian orang keliru memahami sistem perbudakan ini. Akhirnya kita mendengar ada istilah misalkan pemerkosaan TKW, pelecehan seksual pada TKW. Karena mereka yang jahil ya, orang jahil, orang yang gak ngerti agama, menganggap bahwa TKW pembantu itu budaknya. Jadi mau diapa-apain terserah. Nah, begitu. Sama juga dengan sekarang misalkan fenomena ISIS, Irak dan Suriah. Mereka menangkap wanita-wanita yang bukan dari kelompoknya, kemudian dipaksa jadi budak, memenuhi hasrat para pejuang. Nah, memenuhi hasrat para pejuang, nah, nafsu mereka. Ini juga tidak diperkenankan. Mereka muslimin, wanita-wanita muslimah. Nah, karena mereka berpendapat selain kelompok ISIS, ya berarti musuh. Sehingga boleh untuk dipakai dalam tanda petik ya. Nah, kesalahan yang mereka lakukan juga adalah, kalau misalkan itu mereka yakini sebagai budak perempuan yang boleh digauli, ya satu majikan satu budak. Bukan berarti kemudian satu budak terus dipakai bareng-bareng. Ini gak boleh. Dan itu yang dilakukan oleh kelompok ISIS. Nah, ya dengan keterbatasan ilmu yang mereka punya. Ya, ini kaitannya dengan perbudakan. Jadi misalkan seorang budak perempuan ya. Si A punya budak perempuan. Kenapa dia menjadi budak? Karena dulunya dia kafir. Perang terjadi, Islam dan orang kafir. Terjadi peperangan. Kemudian orang kafir kalah, yang perempuan, yang anak-anak ditawan, dijadikan budak. Nah, menjadikan budak. Ini hukuman dari Allah. Karena mereka tidak mau menjadi hamba Allah. Tidak mau menjadi hamba Allah. Yang turut dan ikut aturan Allah, maka dia harus ikut dan turut pada aturan manusia. Sesama makhluk. Sehingga apabila budak itu masuk Islam, maka sangat dianjurkan untuk dimerdekakan. Nah, sekarang kasusnya si A punya budak perempuan. Kemudian majikannya, si A tadi menggauli. Melakukan hubungan suami istri dengan si budak tersebut. Sampai hamil. Lahirlah anak. Begitu ya. Tanya. Nah, budak ini diistilahkan dengan fikih ummu walad. Diistilahkan sebagai apa? Ummu walad, ibunya anak, yang itu ummu walad. Sekarang hukumnya ummu walad ini ibu, jadi statusnya sang ibu tetap budak, sementara anak merdeka, bukan budak. Dalam kasus seperti ini, si ibu tetap berstatus budak, sementara anak tidak berstatus budak. Anaknya ikut bapak, ikut majikannya si A. Nah sekarang pertanyaannya, si ibu tadi setelah melahirkan anaknya, dia otomatis merdeka? Nah, atau bagaimana nantinya? Nah, kemudian di sana terjadi perbedaan pendapat. Jadi sebagian ulama berpendapat bahwa ummu walad, sudah paham ya ummu walad itu apa ya? Sebagian ulama berpendapat bahwa ummu walad ini tidak boleh diberikan untuk orang lain sebagai hadiah. Tidak boleh diperjualbelikan walaupun statusnya sebagai budak. Nah, juga tidak boleh diwariskan. Budak itu adalah harta. Sama kita punya dengan tas ini. Ini tas ini kan harta saya. Boleh saya kasihkan ke Ustaz Ayub, boleh saya jual ke Mas Fadur Rahman, Abu Salsa, Abu Yahya. Ini kemudian kalau saya mati, saya wariskan pada anak-anak saya. Budak pun seperti itu. Budak si A, budak, boleh saya kasihkan ke Ustaz Ayub? Boleh saya jual ke Abu Yahya? Kalau saya meninggal, itu nanti jadi warisan anak-anak saya. Seperti itu. Tapi untuk kasus ummu walad, diperselisihkan. Karena dia sudah melahirkan anak untuk si majikannya. Dia sudah berjasa melahirkan anak untuk si majikannya. Sebagian ulama, mereka mengatakan tidak boleh dijual. Ummu walad ini tidak boleh dijual. Tidak boleh diberikan sebagai hadiah, sebagai hibah. Juga tidak diwariskan ke anak-anaknya. Nah, jadi ketentuannya setelah majikannya meninggal, dia otomatis merdeka. Saya tadi sebagai majikan, kalau misalkan meninggal, budak yang telah melahirkan anak untuk saya, ummu walad tadi, otomatis merdeka. Sebagian ulama mengatakan boleh diperjualbelikan. Ummu walad itu boleh diperjualbelikan. Boleh diberikan sebagai hibah. Dan seterusnya. Bisa dipahami sampai sekarang ini? Karena gambaran kita belum utuh. Di Indonesia nggak ada perbudakan. Tapi saya kira gambaran tadi sudah cukup. Nah, jadi singkatnya, hadis Jabir radhiyallahu ta'ala anhuma yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud, Ibnu Majah dan Al-Baihaqi serta yang lain. Kata Jabir radhiyallahu ta'ala anhuma, kunna nabi'u sarariyana ummahati auladina ala ahdi Rasulillah wa Abi Bakrin. Falamma kana Umar nahana fantahaina. Riwayat Abi Dawud, Ibnu Majah, Al-Baihaqi, tadi hasan riwayatnya. Kata Jabir, dulu kami memperjualbelikan ummu walad. Faham ummu walad itu apa ya? Dulu kami memperjualbelikan ummu walad di zaman Rasulullah dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Tetapi setelah Umar menjadi khalifah, beliau melarang kami memperjualbelikan ummu walad. Sejak Umar melarang, fantahaina, maka kami pun tidak lagi memperjualbelikan ummu walad. Pemerintahan Umar kurang lebih 10 tahun. Ummu walad diperjualbelikan atau tidak di zamannya Umar? Tidak. Di zaman Abu Bakar diperjualbelikan? Iya. Di zaman Rasulullah menurut Jabir diperjualbelikan? Iya. Di zaman Umar, sejak Umar melarang, tidak boleh. Karena beliau khalifah, Amirul Mukminin, punya hak untuk maslahat dan yang lainnya. Umar mengatakan tidak boleh memperjualbelikan ummu walad. Sejak itu sahabat tidak memperjualbelikan ummu walad. sampai pemerintahan Utsman. Berapa tahun Utsman? Kurang lebih 12 tahun. Selama pemerintahan Utsman radhiyallahu ta'ala anhu, ummu walad tidak diperjualbelikan. Secara hukum dan undang-undang yang berlaku. Pemerintah Islam dia itu. Umar berapa tahun? 10. Utsman bin Affan 12. Berarti kurang lebih berapa? 22 tahun. Itu terus berlangsung. Ma'ruf di kalangan kaum muslimin bahwa ummu walad tidak diperjualbelikan. Di pasar budak itu tidak diperjualbelikan kalau ummu walad. Sampai pada saat sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu memimpin sebagai khalifah. Menggantikan Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Gitu ya. Sampai pada saat pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Saat beliau menjadi khalifah Ali bin Abi Thalib, orang-orang Irak datang menemui Ali bin Abi Thalib bertanya, bolehkah kami memperjualbelikan ummu walad? Yang bertanya orang mana? Orang Irak, orang-orang Irak sebagiannya, tidak semua. Sebagian orang Irak datang menemui Ali bin Abi Thalib mempertanyakan. Istaftau aliyan an istirqaq ummahatil aulad. Mereka datang menemui Ali untuk bertanya, hukum memperjualbelikan ummu walad itu seperti apa? Ini jawaban Ali yang telah kita baca tadi. Jawaban Ali apa? Iqdu kama kuntum taqdun. Sudahlah, keputusannya seperti yang kita lakukan selama ini. Sejak zamannya Umar dan Utsman. Karena Ali bin Abi Thalib pun berpendapat seperti pendapatnya Umar, juga pendapatnya Utsman radhiyallahu ta'ala anhum ajmain. Tujuannya apa? Kenapa Ali bin Abi Thalib meminta orang-orang Irak untuk sudahlah, keputusan dan tata tertib yang sudah, hukum yang berlaku selama ini itu saja. Enggak usah pikir yang macam-macam. Kenapa? Hatta yakuna nasu jamaah, sehingga kaum muslimin ini satu. Au amut, sampai saya meninggal dunia sebagaimana sahabat-sahabatku pun telah meninggal dunia radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Nah. Kemudian Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullahu ta'ala beliau menyatakan memberi keterangan tentang riwayat Jabir bin Abdillah. Karena Jabir tadi mengatakan di zamannya Rasulullah para sahabat itu memperjualbelikan budak dengan status ummu walad. Kata Al-Imam Asy-Syaukani, walaysa fihi anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ittala'a 'ala dzalik wal khilafu fil mas'alati baina as-sahabah faman ba'dahum ma'rufun masyhur. Kisah yang disebutkan oleh sahabat Jabir tidak menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui hal itu. Tidak menunjukkan bahwasanya Nabi alaihi wasallam mengetahui hal itu kemudian membiarkannya, nah, atau tidak melarangnya, tidak. Nah, itu mungkin dilakukan sebagian sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajmain. Nah, atau mungkin Umar radhiyallahu ta'ala anhu dan sahabat-sahabat yang lain pernah mendengar hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang melarang untuk memperjualbelikan ummu walad, karena beberapa hadis diriwayatkan walaupun sebagian besarnya dilemahkan oleh para ulama. Nah, di sini disebutkan kata Imam Asy-Syaukani rahimahullah, wa hadhihi al-ahadith wa in kana fi asanidiha ma taqaddama fa hiya tantahidhu lil ihtijaji biha. Ada beberapa hadis diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang menunjukkan bahwa ummu walad apabila majikannya meninggal dunia maka dia otomatis merdeka, sehingga dia tidak boleh diperjualbelikan, tidak boleh dihibahkan, tidak boleh diwariskan. Seperti hadis Ibnu Abbas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, hadis ini dhaif. Kata Nabi, man waqi'a amatahu fawaladat lahu fahiya mu'taqatun an duburin minhu. Barang siapa seorang majikan yang menggauli budak perempuannya sampai melahirkan anak, maka budak perempuan itu bebas setelah majikannya meninggal dunia. Di sini beliau bawakan beberapa hadis. Ada hadis Ibn Abbas, kemudian hadis Ubaidullah bin Abi Ja'far, hadis Ibnu Umar dan beberapa hadis yang lain. Kata Imam Asy-Syaukani kesimpulannya, wa hadhihi al-ahadith, hadis-hadis ini Wa in kana fi asanidiha, walaupun pada sanadnya ma taqaddam ada beberapa hal yang dilemahkan, fahiya tantahidhu lil ihtijaj biha. Tapi hadis-hadis ini bisa digunakan sebagai hujjah. Wa qad akhadha biha al-jumhur, dan jumhur mayoritas ulama berpegang dengan riwayat-riwayat ini. Jadi jumhur sahabat, jumhur ulama, mereka berpendapat seperti pendapatnya Umar, pendapatnya Utsman, dan pendapatnya Ali radhiyallahu taala anhu. Alasan Ali kenapa? Fa inni akrahul ikhtilaf. Saya tidak suka mengambil hukum yang berbeda dengan orang-orang sebelumku, yaitu yang dimaksud adalah Umar dan Utsman radhiyallahu taala anhu, karena 22 tahun kurang lebih hukum itu berlaku dan dilaksanakan oleh kaum muslimin. Sehingga hadis ini termasuk dalil yang dibawakan oleh Al-Allamah Abu Abdurrahman Muqbil bin Hadi Al-Wadi rahimahullahu taala untuk menjelaskan bahwa Islam itu melarang al-furqa wal ikhtilaf, perpecahan, perselisihan, konflik di tengah-tengah kita. Sekalipun itu terjadi, maka kita diajak untuk menyelesaikannya dengan kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentunya dengan pemahaman as-salafus saleh. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira cukup untuk pertemuan malam hari ini. Beliau telah selesai membawakan beberapa dalil tentang al-khilaf syar. Kemudian pada pertemuan yang akan datang, kita akan masuk pada keterangan dan kesimpulan dari Syekh Muqbil rahimahullah setelah beliau bawakan dalil-dalil seperti ini. Insyaallah taala, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih, kemudian ada pemberitahuan dari Ustaz Abdurrahman Ustaz Yusuf Hafidzallah bahwa